Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bisa bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah di Metro TV, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya. Bersama saya Hilbram Dunar dan bersama juga tentunya Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tamu kita juga ada Hifzi Khoir. Assalamualaikum Hifzi. Waalaikumsalam Mas. Komika kita yang sudah mulai senior. Tadi saya bahas ya, udah lama ternyata ya. Tua ya, mulai tua ya. Kata lainnya tua, senior. Iya. Baik, dan tentunya kita akan membahas kali ini mengenai surah Al-Ghafir. Dimulai dari ayat pertama. Ini tentunya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di sini. Saya persilahkan Pak Quraish untuk tausiahnya. Baik. Surah Ghafir. Surah ini turun sebelum Nabi hijrah. Secara umum kita selalu berkata surah-surah yang turun sebelum hijrah itu berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang hari kemudian, berbicara tentang kenabian dan lain-lain sebagainya. Ini pun demikian. Di sini ada berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kita perlu tahu bahwa sifat Allah yang diajarkan oleh agama itu, yang disebut dalam Al-Quran itu, tidak hanya 99. Sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya 99. Di sini di awal surah dia ada sebut 5 sifatnya. Oke. Di sini juga ada uraian tentang Nabi Musa dan seorang yang menyembunyikan imannya. Percaya pada Nabi Musa, tetapi dia menghindar dari siksa Fir'aun. Karena ini surat Ghafir juga dinamai surat mukmin, surat seorang yang percaya. Maksudnya dari kelompok Nabi Musa itu yang percaya pada. Baik, mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kita sudah sering membahas tentang huruf-huruf awal dalam Al-Quran, Hamim, Yasin, dan sebagainya. Kita tidak akan ulangi. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ini adalah kitab, ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini juga kita sudah pernah bahas apa arti aziz, apa yang dinamai mulia. Itu ada syarat-syaratnya. Al-alim yang maha mengetahui. Saya hanya ingin berkata sedikit, mungkin saya belum pernah jelaskan. Pengetahuan Allah itu beda dengan pengetahuan manusia. Allah maha mengetahui. Apa bedanya? Kita sebut sebagian di antaranya. Pengetahuan manusia terbatas. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuan manusia tidak menembus pada hakikat sesuatu. Pengetahuan manusia hanya bagaikan melihat sesuatu dari belakang tabir. Allah menembus. Pengetahuan manusia bisa dia ketahui lalu dia lupakan. Allah tidak melupakan pengetahuannya. Pengetahuan manusia lahir setelah dia, setelah pengetahuan itu ada. Anda tahu main catur setelah ada permainan catur. Ya kan? Pengetahuan Allah lahir sebelum adanya sesuatu yang dia ketahui. Dia, Anda lahir. Sebelum lahir Allah sudah tahu bahwa Anda akan lahir. Jadi sebelum terjadinya dia sudah tahu. Ya kan? Itu antara lain perbedaan pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia. Oke. Dia maha mengetahui. Jika demikian, uraiannya, firman-firmannya adalah berdasar pengetahuannya. Walaupun bukan semua pengetahuannya sudah ada di sini. Apa yang Anda uraikan, yang Anda bicarakan, yang Anda sampaikan, bukan semua apa yang Anda tahu. Ya? Iya. Bukan semua ilmu Allah sudah ada di sini. Ini dia sampaikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menyangkut tuntunan kehidupan dan sebagainya. Masih ada yang lain yang diketahui Allah. Yang dia tidak beritahu kita. Oke, itu pengetahuan. Allah yang maha mengetahui, yang maha mulia dan maha mengetahui ini, ghafirizzam, dia mengampuni dosa. Kita sudah pernah terangkan apa arti ghafir, artinya menutupi. Allah menutupi dosa. Banyak yang ditutupi Allah. Isi hati kita ditutupi Allah. Isi perut kita ditutupi Allah. Iya kan? Kesedihan kita ditutupi Allah. Keburukan kita ditutupi Allah. Di sini dia tekankan, dia menutupi dosa. Alangkah banyaknya dosa kita yang orang tidak tahu. Iya. Iya. Astagfirullah. Wa qabilit taub, dan dia menerima taubat. Menarik, kata ulama, ada kesan. Taub biasanya dikatakan taubah. Ya, tapi sini taub. Kenapa di sini taub bukan taub? Dia katakan, walaupun Anda tidak terlalu serius dan bersungguh-sungguh untuk bertobat, ada kurang-kurangnya sedikit, dia terima. Karena itu dia katakan taub, bukan taubah. Itu kesan yang ditimbulkan dan dirasakan oleh sementara ulama. Syadidul iqab, tapi juga sangat keras balasannya. Sangat keras. Zid Pauli, dia yang menganugerahkan nikmat yang berkepanjangan tanpa mengharap imbalan. Kita dianugerahi air, kita dianugerahi udara, kita dianugerahi aneka macam. Dia yang menganugerahi secara bersinambung dan berkepanjangan. Itu Allah. La ilaha illahu ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kepadanya saja kesudahan segala sesuatu. Kesudahan manusia kepadanya. Kesudahan binatang kepadanya. Kesudahan langit dan bumi kepadanya. Segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Dan bermula dari Allah. Kalau begitu, Allah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersaung. Anda mau melakukan sesuatu, lakukanlah dari pangkalan. Mulailah dengan Allah. Bacalah bismillah. Ya kan? Mau berakhir dengan sesuatu, apapun hasilnya, alhamdulillah. Ilaihil masir, kepadanya kembali. Ada sementara ulama yang berkata bahwa ghafirizzam itu, yang dia menutupi dosa itu bagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Ada yang berkata qabilit taub itu, dia menerima taubat itu bagi yang berkehendak untuk bertobat. Oh, taubat dia terima. Syadidil iqab itu bagi yang tidak mengakui keesaannya. Zitauli itu terhadap semua makhluk. Semua makhluk dianugerahinya, anugerah yang berkesinambungan dan berpanjangan. Kita break dulu boleh? Oke, kita break. Sampai situ nanti kita lanjutkan lagi tausiah dari Pak Quraish Shihab. Nanti Hibzi juga punya kesempatan bertanya. Setelah segmen ini, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Orang yang beriman ketika berdiskusi, ketika berdebat, tidak menghiraukan dari manapun kebenaran itu ditemukan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan masih membahas mengenai surah Ghafir. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish, silakan. Baik. Lanjutan ayat ini lantas menyatakan ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru fala yurka taqallubuhum fil bilad. Kaum musyrik ini seringkali mendebat. Ayat ini berkata, tidak ada yang mendebat menyangkut ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, kita ingin berhenti sejenak di sini. Kita terangkan dulu apa yang dimaksud jidal. Jidal itu Pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan ikatan, dengan tali yang kuat. Kalau saya berdebat dengan Anda, maka saya mengajukan argumentasi-argumentasi yang menjadikan pendapat saya begitu kuat karena terikat, sehingga Anda tidak dapat melepaskan ikatan itu. Yeah. Anda pun ketika berdebat dengan saya begitu. Perdebatan ini bisa dalam bentuk diskusi sehingga baik-baik, bisa dalam bentuk koprol, maki-maki, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada dua perdebatan itu. Nah, yang dimaksud di sini perdebatan yang buruk. Oh. Orang yang melakukan perdebatan buruk, yang bukan bermaksud mencari kebenaran, tetapi bermaksud pembenaran, itu yang buruk. Orang kafir, orang yang tidak beriman, begitu. Orang yang beriman ketika berdiskusi, ketika berdebat, tidak menghiraukan dari manapun kebenaran itu ditemukan. Dia yang menemukan atau orang lain menemukan, dia akan terima. Karena dia mencari kebenaran. Sedangkan orang-orang ini menyangkut ayat-ayat Allah pun, dia mau cari pembenaran untuk dirinya. Tidak mau goyah dari situ. Itu yang dimaksud dengan jidal. Karena itu ada dalam Al-Quran perintah kepada umat Islam untuk berdiskusi dengan baik-baik dengan orang Kristen, orang Yahudi. Berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Bukan cara yang baik. Ya. Yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tidak terlarang diskusi dalam konteks mencari kebenaran, tetapi jangan a priori terhadap pendapat orang lain. Nah, ini mereka itu ini. Yujadil fi ayatillah. Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang yang menutupi mata hatinya dari kebenaran. Karena itu jangan kamu terperdaya dengan kehebatan mereka. Ada orang diskusi, sejak awal dia sudah minder. Boleh jadi Anda diskusi, ini agama nih. Tapi di hadapan Anda orang yang hebat. Pakaiannya boleh jadi lebih hebat. Ya. Gelarnya boleh jadi lebih hebat dan sebagainya. Ayat ini menggarisbawahi. Jangan sampai engkau terperdaya dengan mereka yang dari saat ke saat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh jadi dia orang kaya, yeah. Sehingga kemana-mana dia pergi. Intinya, jangan terperdaya dengan sosok. Jangan cari kebenaran melalui orang. Karena kalau Anda mencari kebenaran melalui orang, bisa jadi orang itu salah, Anda anggap benar. Iya. Iya. Iya toh? Iya. Jangan cari kebenaran itu karena diucapkan oleh Kiai A atau Kiai B. Tapi kan ada beberapa orang yang bisa dipercaya. Nah, kecuali kalau Anda percaya. Iya toh. Dulu zaman Nabi ada orang-orang yang begitu percaya pada Nabi. Ketika terjadi isu bahwa Nabi wafat, terbunuh, mereka murtad. Nabi udah mati. Turun peringatan bahwa Muhammadun illa rasul. Muhammad itu rasul. Dan semua rasul mati. Apakah kalau dia mati, dia wafat, kamu lantas murtad? Jangan jadikan pokoknya ini, pelajari Islam. Sehingga walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, jangan beranjak dari ajaran Islam. Jadi tidak harus selalu kita kaitkan kebenaran itu karena diucap oleh si ini atau si itu. Iya, yeah. Baik. Oke. Okay. Saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu bertanya kepada Pak Quraish. Silakan. Ya, Pak Quraish, ini sini berkaitan dengan taubat sebenarnya. Jadi dulu waktu kecil gitu sering dengar kalau taubat itu batasnya cuma 3 kali gitu. Kalau udah tobat 3 kali itu udah nggak boleh tobat lagi gitu. Nah itu gimana sih Ustaz? Kapanpun tobat, pintu tobat terbuka sampai nyawa sampai di kerongkongan. Biasa orang kalau mau mati itu terdengar suara ger keluar nyawa. Sebelum itu masih diterima. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Zar. Nabi jelaskan, siapa yang melakukan dosa, dia tobat, diampuni Tuhan. Dia bertanya, kalau dia dosa lagi? Nabi jawab, dia diampuni Tuhan. Kalau dia dosa lagi, dia diampuni Tuhan. Terus dia punya ini. Masa oleh Nabi? Dia bilang, dia diampuni Tuhan walau dia berdosa lagi dan walaupun Abu Zar tidak mau. Jadi gak benar itu 3 kali taubat terus diterima. Ya kan? Ya, tapi ya jangan dilakukan terus. Hanya begini, satu hal yang kita perlu ingatkan. Jangan mengandalkan ini sehingga Anda tidak mau bertobat. Jangan mengandalkan ini karena khawatir jangan sampai sebelum Anda bertobat sudah mati. Ya kan? Ya. Bisa ya. Sekarang melakukan dosa, bagus. Tobat, lakukan lagi, kan bisa tobat nanti. Baru Anda selesai melakukan tobat, baru akan tobat, sudah mati. Iya. Nah, jadi itu namanya su'ul khatimah, penutup yang buruk. Oke, kita break dulu sebentar, Pak Quraish. Ya, Hibzi, nanti kalau punya pertanyaan akan disampaikan lagi. Dan tentunya pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan jadikan pendapat Anda sebagai jembatan menjadikan orang melaluinya ke neraka. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi. Kita teruskan tausiahnya Pak Quraish. Baik, kita... Kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabun ba'dihim. Sebelum kaum musyrik yang ada di Mekah, sebenarnya kaum-kaum yang lalu juga sudah pernah mendustakan ajaran agama. Kaum Nuh seperti itu halnya, kelompok-kelompok yang datang sesudahnya juga selalu mendebat ayat-ayat Tuhan dengan tujuan dan setiap mereka itu, setiap kelompok itu selalu ingin mencederai rasulnya, ingin menolak apa yang diajarkan Allah. Muhammad kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu. Mereka bahkan bermaksud dengan bersungguh-sungguh untuk menguasai rasulnya, menjadikannya dibawa kendali mereka. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka itu mendebat dengan cara yang batil. Caranya salah, kandungan debatnya batil. Maka apa yang terjadi? Fa akhadtuhum. Aku ambil mereka. Apa maksudnya aku ambil mereka? Aku kuasai mereka dan kuperlakukan mereka sesuai dengan kehendak. Apa kehendak Allah menyangkut mereka yang mendebat secara batil ini? Adalah menyiksa mereka. Maka cobalah renungkan bagaimana dampak dari siksa itu. Ini peringatan. Jangan gampang-gampang mendebat apalagi soal agama. Dalam itu sebabnya ulama-ulama dulu. Beda dengan kita sekarang. Kalau ditanya, dia lebih senang tidak menjawab daripada menjawab. Kenapa begitu, Pak? Dia takut bertanggung jawab. Oh. Kalau ada orang sampai sekarang itu mereka yang ini, kalau duduk bersama para ulama, itu yang muda enggak ngomong. Yang guru besar pun, kalau bidangnya bidang tertentu, sedang yang ditanyakan bidang lain, dia katakan pergi kepada dia tanya. Jangan jadikan pendapat Anda sebagai jembatan menjadikan orang melaluinya ke neraka. Waduh. Nah, ini agama. Tidak gampang-gampang. kita bisa berbicara panjang sekali tentang ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sasaran yang bertanya itu, sasaran dakwah yang bertanya itu bisa beda-beda. Bisa jadi dua orang bertanya pertanyaan yang sama, jawaban saya pada Anda beda dengan dia. Walaupun pertanyaannya sama. Imam Ghazali beri contoh begini, dua orang bertanya, boleh enggak saya terjun ke laut untuk mandi? Jawaban Anda tidak sama. Kalau Anda ketahui ini pandai berenang, yang boleh. Kalau ini tidak pandai berenang, jangan. Begitulah orang yang bertanya agama. Tidak mentah-mentah, dokter juga sebenarnya begitu. Ini dua-duanya demam. Yang satu demam berdarah, yang satu demam ini. Lain dong obatnya. Apalagi mendebar. Nah, maka kadzalika wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina kafaru annahum ashabun nar. Maka seperti itulah, seperti siksa kami kepada kaum Nuh, seperti siksa kami kepada umat-umat yang lain, seperti itu juga akan kami jatuhkan kepada umat Nuh, wahai Nabi Muhammad, kalau mereka berlaku seperti itu. Ya kan? Karena mereka semua memiliki persamaan, melakukan kegiatan-kegiatan, sikap dan kepercayaan yang semuanya mengantar mereka ke neraka. Hanya syukurnya, syukurnya bahwa Allah menjanjikan untuk umat Nabi ini tidak akan dipunahkan. Kalau umat Nabi Nuh dipunahkan, umat Nabi ini dipunahkan, umat Islam tidak akan dipunahkan. Tetapi Allah tidak menjamin bahwa umat ini tidak akan bercerai-berai. Ya, kita lihat itu. Baru kita lanjutkan. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul singgasana Tuhan. Kita tidak tahu ini apa, ini singgasana Allah. Paling kita bisa berkata bahwa dia pertama, dia sesuatu yang amat agung. Allah ya? Allah, kedudukannya sangat agung. Kedudukannya adalah kedudukan yang tertinggi. Ada malaikat-malaikat di sekitarnya yang dekat kepadanya. Mereka itu selalu mensucikan Allah sambil memujinya. Kita kemarin malam pernah berbicara bahwa kita muji Allah itu masih kurang. Anda jangan memuji sesuatu yang Anda tidak tahu. Nah, Anda tidak tahu hakikat Tuhan. Bagaimana Anda mau puji dia? Tetapi kita disuruh puji dia. Maka kita diajar oleh Allah bagaimana kita memujinya. Bagaimana pengajaran Allah, untungnya singkat, ucapkan aja alhamdulillah. Waktu memuji Allah, jangan beranggapan pujian Anda sudah sempurna. Maka sucikan Allah dari kekurangan Anda. Itu sebabnya kita dalam salat pun rukuk baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita dahulukan dengan maha suci engkau ya Allah. Saya puji engkau ini, tapi pujian saya ini tidak sesuai dengan kebesaran-Mu. Malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah pun memuji Allah, tapi terlebih dahulu mensucikan Allah. Kita tahan dulu, Pak Quraish. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini, karena saya akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan yang kami dapat dari pemirsa lewat sebuah tayangan. Apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Hasif. Saya mau bertanya, jika ada orang yang melarang suatu hal dan menjadikannya haram tanpa ada dalil yang jelas, apakah itu juga termasuk dengan menentang agama Islam? Menarik pertanyaannya, tadi masih menyambung dari tausiahnya Pak Quraish. Apabila ada seseorang yang melarang suatu hal dan mengatakan bahwa hal itu haram, ya, lalu tanpa ada dalil-dalil yang jelas, lalu bagaimanakah dengan orang ini? Nanti jawabannya kita lanjutkan setelah break ya. Dan kemana-mana, karena kami akan segera kembali dengan jawaban Pak Quraish Shihab. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau seorang melakukan amal baik, langsung ini nulis. Dia kan baru niat amal baik dia suruh tulis. Niat amal buruk ini berat. Jangan catat dulu. Sampai dia selesai lakukan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Hifzi, ada saya Hilbram Ramdunar, dan tadi sudah ada pertanyaan dari pemirsa lewat sebuah tayangan. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Quraish, pertanyaannya tentang bagaimana apabila ada orang yang melarang-larang dan mengatakan bahwa sesuatu itu haram, tapi sebenarnya belum ada dalil yang jelas. Apakah termasuk menentang Islam? Jangan berucap sesuatu yang Anda tidak tahu. Itu pesan agama. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Lebih baik Anda berkata, saya tidak tahu. Jangan bergelut dalam suatu bidang, lalu memberikan jawaban yang tidak pasti menurut anggapan Anda. Ya kan? Jangan mengobati orang, padahal Anda bukan ahli dalam bidang pengobatan. Itu kan begitu ya. Anda ahli dalam bidang pertanian, lantas mau jadi dokter. Tidak bisa. Anda dokter, terus mau dalam bidang pertanian. Tidak cocok. Agama pun begitu. Jangan berucap menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan agama, kalau Anda belum pelajari agama ini. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan bahwa ini haram, ini halal dan lain-lain sebagainya tanpa dasar ilmu, maka jelas dia mengada-ngada. Kalau berdasarkan ilmu yang dia tahu. Kalau berdasarkan ilmu yang dia tahu dan dia mempunyai wewenang untuk itu, silahkan. Kalaupun dia salah, selama dia sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, kalau dia salah ditoleransi oleh Allah. Bahkan kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Karena upayanya untuk menjelaskan. Tapi kalau dia tidak punya dasar, dia tidak belajar, jangan berani-berani berkata ini dan itu. Saya kira itu. Baik. Kita lanjutkan lagi, Pak. Kita lanjutkan tadi. Nah, ini malaikat-malaikat yang berada di sekitar singgasana Tuhan, mensucikan Allah dan memujinya, memuji Tuhan mereka, percaya kepadanya, dan ini menarik. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kita ingin garis bawahnya sedikit. Orang yang beriman, malaikat mohonkan ampun kepadanya. Karena tidak ada, walau Anda beriman, tidak seorang yang beriman pun yang bebas dari dosa. Malaikat mintakan ampun. Ya Allah, itu manusia, ya Allah. Dia sudah percaya padamu, ya Allah. Dia terlanjur. Itu malaikat memohonkan ampun. Bahkan kata ulama-ulama, ini kan ada dua malaikat di sini, kanan, kiri. Kalau kita sudah meninggal, dia sudah bebas tugas ya. Dia ada di kuburan. Kita mendoakan, ya Allah ampuni orang ini. Malaikat itu terlalu baik. Dia tidak ingin mencari kesalahan Anda. Karena itu, kalau seorang melakukan amal baik, langsung ini nulis. Kalau amal buruk, baru niat amal baik, dia suruh tulis. Kalau ini niat amal baik, lihat amal buruk, ini berat. Jangan catat dulu, sampai dia selesai lakukan. Yastaghfiruna lilladzina amanu. Baru dia katakan, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Allah, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Tidak satu pun makhluk yang tidak disentuh oleh rahmat Allah. Semua dapat rahmat. Orang kafir dapat rahmat Allah atau tidak? Dapat. Karena itu sebabnya Rahman, artinya Allah yang memberi rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia beri rahmat. Orang kafir pun dapat rahmat. Kalau tidak, masa dia itu bisa hidup nyaman. Ya toh? Rahmatnya mengalahkan amarahnya. Rahmatnya bersumber dari dirinya. Siksa yang terjadi karena Anda. Bukan karena bukan karena Anda melakukan ini buah amal Anda. Karena itu ada orang kafir yang dia rahmati. Allah Maha Baik. Malaikat wasi'atakun wa ilma, kamu juga mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Yang Anda pernah lakukan, yang ada di dalam hati Anda dan Anda telah lupakan, Tuhan masih tahu. Apa yang dibawa sadar manusia, Tuhan tahu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Baru dia katakan, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Nah, saya mau, yang saya ingin garis bawahi, mengikuti bersungguh-sungguh jalan-Mu, sabilan. Saya pernah jelaskan, tapi saya akan ulangi. Sabil itu jalan kecil. Sirat itu jalan lebar. Jalan-jalan kecil ini, kalau Anda ikuti, bisa sampai ke jalan besar. Tapi jalan-jalan kecil ini bermacam-macam. Ada jalan kecil direstui Allah. Ini banyak. Sedekah direstui Allah. Menuntut ilmu direstui Allah. Jihad direstui Allah. Semua jalan-jalan kecil yang direstui Allah ini bercirikan kedamaian. Yang tidak bercirikan kedamaian bukan jalan Allah, jalan setan. Kita lihat ini baik. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, salah satu jalan-Mu. Saya beri contoh. Wajib sholat 5 waktu, wajib puasa bagi yang mampu dan seterusnya. Ada jalan-jalan lain, mau pergi umrah, jalan. Yang ikuti itu sampai. Anda punya kecenderungan yang berbeda dengan kecenderungan saya. Ada orang senangnya puasa Senin Kamis. Ada kan begitu? Saya tidak begitu. Saya senangnya nulis. Saya senangnya mengajar. Ini jalan Allah atau bukan? Kita bisa beda-beda jalan. Tapi sampai. Anda bermazhab Syafi'i. Anda bermazhab Maliki. Beda. Tapi dua-duanya jalan Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bersungguh-sungguh. Siapapun pada hakikatnya, setelah melaksanakan kewajiban ini, tauhid, percaya, ini, itu bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Allah. Walaupun boleh jadi jalannya beda. Selama tujuan Anda sama, kita sama-sama, dan kita punya prinsip-prinsip yang sama. Allah Maha Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi, ada hari kemudian. Kemudian kita beda-beda. Silahkan kalau. Tapi sampai. Kita tujuan Jauh kita sampai. Sama. Itu yang dia. Pokoknya saya kasih kesempatan Hifzi dulu untuk bertanya. Silahkan. Iya, ini Pak Quraish, jadi kan kadang sebagai manusia itu kan udah melakukan kesalahan, taubat. Habis itu melakukan kesalahan lagi, taubat lagi gitu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Quraish cara memaksimalkan taubat gitu? Apa yang harus dilakukan itu? Oke, baik. Kita jawab sebentar lagi ya Pak Quraish ya. Setelah break dulu sebentar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Orang baik itu adalah yang kebaikannya melebihi walau sedikit kejahatannya. Bersama-sama kita akan mendengar seperti apa jawaban Pak Quraish Shihab dari pertanyaan Hifzi tadi, membahas mengenai taubat ya Hifzi ya. Jadi kan manusia bersalah lalu bertaubat, bersalah lalu bertaubat, bersalah bertaubat lagi, berulang-ulang. Jadi sebenarnya bagaimana cara yang paling baik bagi kita untuk bertaubat itu seperti apa Pak? Iya, saya kira tidak mudah menjawab pertanyaan Anda apalagi dalam waktu singkat ini. Saya hanya ingin berkata begini, bentengi diri Anda. Bentengi diri Anda dari segala sesuatu yang dapat mengeruhkan hati Anda sehingga berdosa lagi. Bagaimana caranya itu? Cari teman yang baik. Baca buku yang baik. Kalau Anda kepanasan, menjauh dari terik panas matahari. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau Anda kehujanan, siapkan payung. Gerah, cari tempat yang ada angin atau ber-AC. Jangan justru cari tempat di mana itu. Nah, begitulah. Kalau kita hidup dalam lingkungan yang sehat, kita akan sehat. Ini sudah tobat, kok bisa kembali lagi? Ini sudah sembuh, ya. Kok sakit lagi? Kenapa sakit lagi? Lingkungannya sama. Lingkungannya sama. Saya kira ya. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti benar-benar jalanmu yang bisa bermacam-macam itu, jalan-jalan kecil itu, tapi tujuannya sama kepadamu. Rabbana adkhilhum jannati adnin. Ya Allah, masukkanlah mereka ke sorga Adan yang engkau janjikan, dan masukkan juga orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, anak keturunan mereka yang berbuat amal soleh. Nah, kita lihat sekarang. Satu orang bisa sangat dekat kepada Allah sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya boleh jadi juga sudah baik. Tapi rendah tingkatannya. Atau katakanlah angkanya 5,5. Bisa dikatrol enggak? Bisalah. Di sini dia dikatrol. Ya Allah, masukkan juga ke sorga orang tuanya, anak-anaknya, pasangan-pasangannya, supaya dia gembira. Orang baik itu adalah yang kebaikannya melebihi walau sedikit kejahatannya. Di hari kemudian ada timbangan. Siapa yang lebih berat timbangannya, dia di situ. Kalau lebih berat timbangan amal baiknya, dia dinilai baik. Walaupun sedikit. Nah, ini boleh jadi yang didoakan ini, dia mendoakan, ya Allah kurang-kurang dikit. Ampuni dia. Tapi kalau kurang banyak, maaf saja ya, tidak bisa lulus ya. Itu kira-kira begini. Paman salat apa ya? Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Salah satu bentuk bijaksananya itu adalah mengampuni orang-orang ini. Saya kira itu ayat kita. Baik. Terima kasih Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulannya, saya kira saya ingin mengambil kesimpulan bahwa gabungkanlah dalam jiwa Anda rasa takut kepada Allah, tetapi jangan lepaskan rasa takut itu dari rasa dan keyakinan tentang rahmatnya. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi bahwa jangan berbantah tanpa pengetahuan. Dan kalau melakukan diskusi dengan orang, jangan berusaha mencari pembenaran, tapi carilah kebenaran sehingga dari siapapun kebenaran itu muncul, dari diri Anda, dari oleh teman Anda, maka Anda akan menerimanya. Jangan berdiskusi dan bertengkar dengan seseorang yang Anda mampu mengalahkannya secara ilmiah, tapi dia mengalahkan Anda dari sisi kepala batunya. Tidak usah diskusi. Siapa yang berdiskusi dan dia sadar bahwa dia salah, maka Allah bangunkan untuknya istana di pinggiran sorga. Siapa yang berdiskusi, dia benar, tapi dia meninggalkan diskusi itu demi terjadinya tidak terjadinya percekcokan, dia sudah benar, dia tinggalkan. Allah bangunkan buat dia istana di tengah-tengah sorga. Jadi jangan berbantah-bantah dong. Kalau bantah ini tidak ada gunanya nih, tinggalkan. Apalagi orang yang kepala batu. Iya. debat kusir itu ya Pak Quraish. Saya tidak kira begitu. Itu antara lain yang kita bisa tarik. Terima kasih tausiahnya untuk kali ini Pak Quraish Shihab Ibzi. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Insya Allah besok kita bertemu lagi di jam yang sama sambil terus menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.